السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف رحمه الله تعالى masih membahas tentang waktu salat zuhur. Nanti kita akan bacakan kalam dari Syekh Utsaimin tentang cara menentukan waktu salat zuhur. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh muallif hafizahullah taala. Wa yamtaddu waqtu dhuhri ila ay yasira dhillu syai' mithlah fi dhul. Dan berlangsung waktu zuhur itu sampai bayangan sesuatu semisalnya dari si dilihat dari panjangnya. Suma yantahi bidalik, kemudian berakhir dengan hal tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, waktu dhuhri idza zalatis syams. Waktu dhuhur itu adalah apabila tergelincir matahari, wa kana dhillur rajuli ka dhulihi. Dan bayangan seseorang seperti tingginya atau panjangnya. Orang Muslim. Wa yusahabbu ta'jiluha fi awwalil waqti. Dan disunahkan menyegerakan sholat zuhur pada awal waktunya. Illa fi syiddatil har, kecuali di saat apa terik panas, ya panas yang terik, panas sekali, ya. Fa yustahabbu, maka disunahkan ta'khiruha, mengakhirkannya ila ayyan kasiral har, sampai panasnya mereda. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stadda al-har, apabila cuaca sangat panas, fa abridu bis shalah, maka tunggulah berkurang atau tunggulah dingin untuk melakukan salat. Fa inna shiddatal har, maka sesungguhnya panas atau cuaca yang sangat panas, min faihi jahannam, merupakan hembusan dari neraka jahannam. Di sini kita akan bacakan cara menentukan awal waktu zuhur. Berkata Syekh Utsaimin, untuk menentukan waktu zuhur itu, dha syai'an syakhisan amudan. Letakkanlah sesuatu syakhis. Syakhis ini seperti tiang atau bambu yang ditancapkan. Berdiri lurus, ya, berdiri lurus. Fi makanin maksyufin, di tempat yang terbuka, ya, di tempat yang di situ matahari terbuka dan bisa menyorot syakhis tersebut atau benda tersebut, ya, benda yang ditancapkan tadi. Fa idza tala'atish syamsu minal masyriq, apabila matahari terbit dari timur, sayakunu dhillu hadha syakhis nahwal maghrib, maka bayangan tombak atau tongkat atau benda tersebut itu mengarah ke barat, ya. Ketika matahari terbit di timur, pasti bayangannya ke barat. Wa kullama irtafa'ati syams naqasa dhil. Ya. Naam. Dan setiap matahari ini naik, maka bayangan itu akan berkurang. Ya, bayangan yang ke arah barat semakin berkurang. Pamadama yanqus fasyamsu lam tazul. Atau lam tazil. Maka selama bayangan itu berkurang, itu matahari ini belum apa? Belum tergelincir. Wa yastamirru dhil fi tanaqusi hatta yaqifa 'inda haddin muayyanin. Kemudian bayangan benda tersebut akan terus berkurang sampai berhenti pada titik tertentu, yaitu titik yang tidak ada bayangan. Berarti ini halul istiwa, ya. Apa halul istiwa? Keadaan istiwa, yaitu ketika matahari berada di tengah, sehingga tidak ada apa, tidak ada bayangan ke arah timur ataupun ke arah barat. Ini yang dimaksud oleh muallif atau oleh Syekh Utsaimin, inda haddin muayyan, yaitu pada titik tertentu, yaitu titik yang di situ matahari berada di tengah-tengah. Summa yabda yazidu nahwal masyriq. Kemudian ya, zil tersebut, bayangan tersebut mulai muncul di arah timur. Hal ini menunjukkan matahari sudah mulai bergerak ke arah barat. Fa idza zada adna ziyadatin, apabila telah bertambah bayangan tersebut beberapa, ya, beberapa senti gitu ya, beberapa tambahan, faqad zalatish shams, maka matahari itu sudah tergelincir. Berarti sudah masuk waktu waktu salat. Wa hina idin yakunu waqtu zuhur qad dakhal. Maka pada saat itu waktu zuhur ini telah masuk. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kata beliau, alamatuz zawal bisa'ah, yaitu mengetahui tanda zawal dengan waktu, dengan jam. Beliau mengatakan, iqsim ma baina tulu'i syamsi ila ghurubiha. Bagilah antara terbitnya matahari dengan terbenamnya matahari. Nisfa ini dibagi dua. Ya, dibagi dua. Fahada huwa waktu zawal. Maka ini adalah waktu zawal. Fa'idha qaddarna. Jika kita umpamakan anna asyamsa, bahwasanya matahari, tatlu fi sa'ati sadisa, terbit pada jam 6, wa taghibu fi sa'ati sadisa, dan kemudian terbenam di jam 6 pula, pada jam 6 pula. Wa zawalu, maka zawal, zawalnya matahari, tergelincirnya matahari, apa fi sa'ati tsani, fi sa'ati as-saniyah ta'asyar, yaitu pada jam 12, ya, pada jam 12 dan seterusnya. Apabila misalkan terbit pada jam 7 kemudian terbenam pada jam 7, tinggal dibagi, berarti zawalnya pada jam 1 dan seterusnya. Atau misalkan kurang dari itu, tinggal dibagi dua, ya, tinggal dibagi dua, maka disitulah waktu waktu zawal, menentukan waktu zawal dengan jam. Nah, adapun akhir dari waktu zuhur, yaitu caranya pertama, ketika waktu apa, ketika matahari tergelincir, yaitu ketika masuk waktu zuhur, maka diberi tanda zil tersebut atau bayangan tersebut, ya, dikasih tanda bayangan tersebut dengan garis atau yang semisalnya. Nah, kemudian dibiarkan, misalkan ininya ditentukan ya, saksinya itu atau tombak atau tongkatnya tersebut, benda tersebut itu diukur terlebih dahulu. Misalkan ada 1 meter. Misalkan ada 1 meter. Nah, ketika zawal tentunya tidak terlihat bayangannya kecuali sedikit. Nah, itu ditandai. Ya, ketika zawal ditandai. Sampai ya, bayangan itu semakin besar atau semakin memanjang terus sampai ketika diukur itu ada 1 meter dihitung dari garis tadi, ya, dihitung dari garis garis tadi, tanda tadi, sehingga dengan kata lain 1 meter plus apa bayangan zawal, ya, yang disebut dalam bahasa fikihnya fai'uz zawal, ya, fai' bayangan zawal, ya, bayangan ketika tergelincir, yang itu adalah waktu zuhur. Nah, sehingga sekali lagi maknanya ketika bayangan itu 1 meter lebih, ya, 1 meter lebih, yaitu bayangan ditambah dengan bayangan zawal, maka itu sudah berakhir waktu waktu zuhur, waktu zuhur. Naam, berakhir waktu waktu zuhur. Jadi sekali lagi, yaitu cara cara dari apa menentukan akhir dari waktu zuhur, yaitu tadi apa bayangan waktu zuhur tadi, waktu zawal itu ditandai dengan garis, ya, ditandai dengan garis, kemudian ditunggu sampai bayangan benda tersebut sama dengan benda tersebut. Kalau misalkan 1 meter, yaitu 1 meter pula bayangannya dilihat dari garis tersebut, ya, diukur dari garis tersebut. Nah, sehingga kalau digabungkan dengan bayangan, ya, dengan bayangan zawal, berarti lebih dari 1 meter. Lebih dari 1 meter. 1 meter plus bayangan zawal atau fai'uz zawal. Naam. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke waktu asar dan waktu yang lainnya pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.